Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Umma amma ba'd. Ma'asyarat talabah wa ikhwati fillah azani wa azakumullah, kita lanjutkan dari pelajaran kita membahas seputar fikih as-siyam, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah puasa Ramadan. Dan pada pertemuan terakhir, pertemuan sebelumnya, masih kita menjelaskan tentang ta'rifus siyam, definisi daripada puasa. Dan telah kita sebutkan bahwasannya definisi atau pengertian as-siyam, pengertian puasa secara bahasa adalah al-imsaku anisyi, menahan dari segala sesuatu. Ini yang dimaksud dengan puasa ditinjau dari sisi bahasa. Adapun yang dimaksud dengan puasa ditinjau dari sisi syar'i adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirat ma'an niyyati min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi syamsi. Yang dimaksud dengan puasa menurut istilah syariat adalah menahan dari makan dan minum. Wasairil mufattirat, dan juga menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa. Seperti hubungan suami istri bagi yang telah menikah. Naam. Begitu juga yang lainnya, ada yang itu disepakati oleh para ulama, ada juga khilaf di kalangan para ulama tentang pembatal-pembatal puasa. Insyaallah pada tempatnya akan kita sebutkan. Ma'an niyati, ini bersamaan dengan niat. Min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi, dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Ya, fajar itu ada dua disebutkan oleh para ulama, al-fajru fajran, ada al-fajru as-sadiq, ada al-fajru kadhib. Ya. Nah, yang dibawakan di sini adalah fajar shadiq, yaitu telah masuk waktu subuh. Jadi kalau sudah masuk waktu subuh, tidak diperbolehkan lagi bagi seorang yang berpuasa makan dan minum. Begitu juga segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, yaitu tanda masuknya waktu maghrib. Ya. Jadi pada rentang waktu ini, pada saat naam sudah masuk waktu subuh sampai dengan maghrib, seseorang tidak boleh makan dan minum. Begitu juga dia harus menjauhi segala macam yang membatalkan puasa. Jadi ini definisi puasa ditinjau dari sisi syariat. Ada juga bahasa yang lain yang semakna dengan ini, yang disebutkan oleh para ulama tentang definisi puasa. Sebagian para ulama memberikan ta'rif, memberikan definisi tentang puasa, ya, yaitu at-ta'abbudu lillah azza wa jalla, na'am, bil imsaki 'anil akli wa syurbi ila akhiri, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menahan diri dari makan dan minum dan seterusnya, ya, sesuai dengan definisi sebelumnya. Ada juga sebagian para ulama memberikan definisi yang semakna juga dengan ini. Yang dimaksud dengan puasa adalah At-ta'abbudu lillah bi imsakin makhsusin min syai'in makhsusin bi syartin makhsusin an syai'in makhsusin. Yang dimaksud dengan puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari segala sesuatu yang khusus. Min syai'in makhsusin, dari sesuatu yang khusus. Bisyartin makhsusin, dengan syarat-syarat yang khusus. Ya, beberapa naam, kalam, beberapa istilah yang maknanya sama. Intinya adalah menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Maka ini yang dimaksud dengan puasa. Kemudian yang kedua yang disebutkan di sini, arkanuhu, rukun-rukun puasa. Nah, rukun-rukun puasa yang harus ada pada puasa. Maka tidak sah puasa seorang tanpa terpenuhi rukun-rukunnya. Begitu juga tanpa terpenuhi syarat-syaratnya. Dan rukun di dalam ibadah itu kedudukannya lebih tinggi dari sesuatu yang wajib. Ya, rukun itu lebih tinggi dibandingkan sesuatu yang dihukumi wajib. Seperti di dalam sholat ada yang namanya arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Ada juga di dalam sholat itu wajibatus sholat, ya, hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat. Keduanya memiliki sisi kesamaan dan memiliki sisi-sisi perbedaan. Perbedaan rukun sholat dengan wajibatus sholat, ya. Nah, kita tinjau dulu dari segi persamaannya. Ya, persamaannya sama-sama wajib. Ya, sama-sama wajib. Adapun perbedaannya, rukun sholat itu lebih wajib dari ya perkara yang wajib di dalam sholat. Tidak sah sholat seorang apabila dia meninggalkan rukun dari salah satu rukun sholat. Apabila dia lupa, maka dia harus mendatangkan rukun itu, kemudian di akhir sholat dia wajib sujud sahwi. Berbeda seorang yang meninggalkan kewajiban sholat. Di dalam sholat itu ada perkara-perkara yang diwajibkan. Kalau dia lupa melakukannya, maka tidak wajib dia mendatangkan sesuatu yang wajib itu. Dia hanya dituntut melakukan sujud sahwi. Contoh misalnya, di dalam sholat itu ada 14 rukun. Di antara rukun sholat adalah ruku' misalnya. Ruku' sujud, duduk di antara dua sujud. Ya, ini di antara rukun sholat. Nah, apabila ada seorang yang sholat lupa ruku', langsung sujud misalnya atau langsung iktidal, maka sholatnya tidak sah sampai dia mendatangkan ruku' tersebut. Kemudian di akhir sholat nanti dia wajib sujud sahwi. Berbeda seorang yang lupa, ya, na'am, melakukan salah satu kewajiban sholat. Contoh misalnya membaca bacaan ketika ruku'. Ya, bacaan ketika ruku' itu disebutkan oleh sebagian para ulama hukumnya adalah wajib, bukan rukun. Begitu juga bacaan ketika sujud. Nah, apabila seorang lupa membaca bacaan sholat ketika ruku' atau sujud, ya, maka sholatnya tetap sah. Ya, tetapi di akhir sholat dia harus sujud sahwi. Jadi ini bedanya rukun dengan sujud, rukun dengan wajib. Ya, rukun itu lebih wajib dari wajib. Ya, kedudukannya lebih tinggi. Dan rukun ini na'am sama dengan syurut. Ya, kedudukannya. Ya, kedudukan kewajibannya itu sama seperti syarat di dalam ibadah. Adapun perbedaan rukun dan syarat, kalau rukun itu harus ada di dalam ibadah. Ya, kalau syurut itu diadakan sebelum ibadah. Contoh misalnya, di dalam sholat ada syurutus sholat, syarat-syarat sholat. Ada juga arkanus sholat. Di antara syarat-syarat sholat adalah seorang berwudu, ya, mengambil air wudu, ya, menutup aurat. Ini di antara syarat-syarat, ya, menghadap kiblat, ya, suci dari hadas dan najis. Ya, ini harus dia datangkan sebelum mengerjakan sholat. Nah, seperti dia harus menutup aurat, ya, sebelum dia sholat harus menutup aurat terlebih dahulu. Ya, bukan ketika sholat baru menutup aurat. Ya, begitu juga menghadap kiblat, sebelum sholat dia sudah harus memposisikan dirinya menghadap kiblat. Nah, ini syarat dia berada atau keberadaannya itu, ya, di luar ibadah. Adapun rukun itu dia ada di dalam ibadah. Ya, dia terus menerus harus ada seperti ruku, sujud, ya, takbiratul ihram, ya, dan yang lainnya dari rukun-rukun sholat. Jadi ini naam, ya, perbedaan dan persamaan antara rukun dan syurut. Ya. Nah, di sini akan disebutkan rukun-rukun puasa. Jadi rukun-rukun puasa ini harus ada, tidak boleh tidak ada. Kalau tidak terpenuhi maka tidak sah puasa seorang. Arkanuhu, rukun-rukun puasa disebutkan di sini, min khilali ta'rifis siyam fil istilah yattadihu anna lahu ruknaini asasiaini. Dari selah-selah atau definisi puasa secara istilah, maka jelaslah bahwasannya puasa itu memiliki dua rukun yang pokok. Jadi dari definisi tadi secara istilah, secara syar'i, ya, dari situ diambil kesimpulan bahwasannya puasa itu memiliki dua rukun. Apa saja itu? Huma al-awwalu al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Rukun yang pertama dari rukun puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apakah itu makan ataukah minum ataukah yang lainnya seperti berhubungan suami dan istri, ya, bagi yang sudah menikah. Dan ini disepakati oleh para ulama, makan, minum, dan jima. Ada juga yang khilaf di kalangan para ulama, nanti akan disebutkan, seperti muntah, ya, ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada juga nanti akan disebutkan tentang berbekam dan yang lainnya dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari fajar shadiq, dari subuh sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi ini rukun yang pertama. Ya, seorang itu sah puasanya apabila dia memenuhi dua rukun. Rukun yang pertama yang harus dipenuhi adalah dia harus menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dimulai dari subuh, waktu subuh, fajar shadiq, sampai dengan terbenamnya matahari. Wa dalilu hadza rukni, dan dalil rukun ini, rukun yang pertama adalah yang menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari, adalah ayat dalam surat Al-Baqarah nomor ayat 187. Dalam ayat yang ma'ruf Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Kata Allah Subhanahu wa taala, fal ana bashiruhunna, maka sekarang ini, ya, pergaulilah mereka, pergaulilah istri-istri kalian, ya, karena sudah waktu berbuka. Yang tadinya tidak diperbolehkan hubungan suami istri, setelah berbuka diperbolehkan, ya, setelah terbenamnya matahari. Maka sekarang ini pergaulilah, ya datangilah istri-istri kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan harapkanlah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Wakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Ya, yang dimaksud dengan benang putih dari benang hitam di sini disebutkan tafsirnya minal fajr. Maksudnya adalah masuknya waktu fajr. Ya, boleh kita makan dan minum terus menerus, tapi kalau sudah masuk waktu subuh kita harus menahan diri darinya. Tsumma atimu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai dengan malam, yaitu ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi jelas ayat ini sebagai dalil tentang rukun puasa yang pertama, yaitu seorang wajib menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian kata penulis di sini, kata mualif di sini, wal maradu bil khaitil abyadi minal khaitil aswadi bayadun nahar wasawadul lail. Dan yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam dari ayat ini maksudnya adalah terangnya, jelasnya siang, naam, dan ya gelapnya malam. Ini rukun yang pertama dari rukun puasa. Rukun yang kedua adalah asani an-niyah, ya, yaitu niat. Naam. Jadi setiap ibadah tidak hanya puasa, itu wajib didatangkan niat. Tidak sah sebuah ibadah tanpa niat. Naam. Bi ayyak suda as-sha'imu bi hadzal imsaki 'anil mufattirat ibadatullah azza wa jalla. Niat di sini maksudnya adalah seorang bermaksud, ya, seorang yang berpuasa bermaksud dengan puasanya itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya, dalam rangka beribadah kepada Allah. Kemudian kata mualif di sini, fabin niyati tatamayyazu al-a'malul maqsudah lil ibadah an ghairiha minal a'mal. Maka dengan niat itu terbedakanlah amalan-amalan yang dimaksudkan untuk ibadah dari yang lainnya dari amalan-amalan. Ini tujuan niat harus ada di dalam ibadah. Di antara hikmah adanya niat, ya, tujuan adanya niat adalah untuk membedakan ibadah dengan ada. Ya, ibadah dengan ada. Ibadah dengan kebiasaan. Ya, sama-sama zahirnya tapi dibedakan dengan niat. Nah, contoh misalnya seorang iktikaf berdiam diri di masjid. Bisa jadi ibadah, bisa jadi adah. Ya. Takala dia berdiam diri di masjid di 10 hari terakhir misalnya dalam rangka iktikaf, dalam rangka beribadah, maka iktikaf ini jadi ibadah. Nah, ada pula seorang yang berdiam diri di masjid. Mungkin kebiasaannya di masjid masih bujang misalnya. Ya, nyantri misalnya. Tapi memang dia tidur di masjid. Belum tentu itu iktikaf. Ya, kalau dia tidak berniat ibadah, maka itu jadi ada. Sesuatu yang biasa dan tidak ternilai ibadah. Ya, karena dia cuma sekedar menjadikan masjid sebagai tempat tinggal, tempat tidur misalnya. Nah, karena dia sebagai santri misalnya, tidurnya di masjid. Tapi dia tidak berniat beritikaf pada 10 hari terakhir. Jadi ini ya, fungsi niat, yaitu untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan, ya, untuk membedakan ibadah dan adat kebiasaan. Kemudian fungsi niat yang kedua disebutkan di sini, wa bin niyati tatamayyazu al ibadat ba'duha an ba'din. Maka dengan niat itu terbedakanlah ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Bisa jadi bentuk ibadahnya sama, tapi bisa dibedakan dengan niat. Contoh misalnya, ya, seorang berpuasa di hari Senin atau Kamis. Sama-sama berpuasa, bentuknya sama. Akan tetapi bisa jadi berbeda, ya, ditinjau dari niatnya. Mungkin si A, dia berpuasa Senin Kamis, niatnya puasa sunnah. Dan si B bisa jadi pada saat berpuasa Senin atau Kamis, niatnya adalah mengqadha, mengganti puasa yang ditinggalkannya pada saat bulan Ramadan. Ya, bentuknya sama, surahnya sama, sama-sama puasa. Lalu bagaimana cara membedakannya? Yaitu dengan niat. Nah, contoh yang lain misalnya, ada dua orang yang sholat, ada di kanan dan kiri misalnya. Belum tentu sholatnya sama, bisa jadi berbeda. Ya, dibedakan dengan niat. Mungkin si A ketika sholat, dia sholat sunnah. Ya, si B ketika sholat, bisa jadi sholat wajib karena dia masbuk misalnya. Ya, jadi ini fungsi niat. Ya, fungsi niat itu ada dua. Setidaknya yang pertama adalah untuk membedakan mana ibadah dan mana kebiasaan. Ya, mana ibadah dan mana kebiasaan. Ibadah itu ternilai pahala, tapi kebiasaan, ya, tidak ternilai pahala. Ya, seperti contoh misalnya, nah, seorang yang bekerja misalnya, ya, seorang yang bekerja, hukum asal bekerja itu tidak wajib, ya, hukum asal bekerja tidak wajib. Ya, ada seorang misalnya bujang misalnya, hukum asal ya kerja tidak wajib, ya, mencari rezeki tidak wajib. Ya, tetapi bisa menjadi ibadah tatkala dia mencari rezeki untuk menghidupi keluarganya misalnya. Ya, mungkin orang tuanya sudah tidak ada, ayahnya tidak ada, sehingga dia menjadi tulang punggung keluarganya yang mengharuskan dia bekerja. Lebih-lebih kalau dia posisinya seorang suami yang mewajibkan dia bekerja. Nah, kalau niat dia bekerja tersebut dalam rangka untuk menghidupi anak dan istrinya, maka menjadi ibadah. Ya, maka menjadi ibadah. Nah, jadi ini fungsi daripada niat, ya, untuk membedakan antara ibadah dan adat. Fungsi niat yang kedua adalah untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya, maka oleh sebab itu ibadah itu tidak sah, ya, kecuali dengan niat. Naam. Fayuqsadu as-sha'imu bi hadha as-siyami imma siyamu Ramadan aw ghayruhu min anwa'is siyam. Maka seorang yang berpuasa itu berniat dengan puasanya, apakah niat puasa Ramadan atau yang lainnya dari jenis-jenis puasa. Wa dalilu hadza rukni, dan dalil rukun ini qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amalan-amalan itu binniyat, tergantung dengan niat. Ya. Naam. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Ya, ibadah itu sah atau tidaknya itu ditentukan dengan niat. Kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan diganjar pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau niatnya, ya, tidak ikhlas, ya, ini dirinci oleh para ulama. Ya, niat ibadah yang tidak ikhlas itu, ya, dirinci. Kalau dari awal dia sudah berniat ibadah tidak ikhlas, maka tidak diterima sama sekali ibadahnya. Dan ibadah yang seperti ini adalah ibadahnya orang-orang munafik. Ibadahnya orang-orang munafik itu dibangun di atas riya. Ya, mereka tidak sama sekali mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, khilaf di kalangan para ulama tentang ibadah yang tercampuri dengan niat riya. Ya, ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, tadi awalnya dia sholat ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian tak kala sholat, dia memperbagus sholatnya karena dilihat orang. Ya, diperpanjang bacaannya. Ya, diperbagus bacaannya. Yang tadinya dia niat ikhlas lillahi ta'ala, tapi karena dilihat orang, atau mungkin ya ada calon mertua misalnya, ya kan, diperbagus, atau dia mungkin baca Al-Quran yang tadinya mungkin dia bersuara kecil, tidak terlalu kuat dia baca Al-Quran, tiba-tiba ada orang-orang yang datang di sisi kanan dan kirinya, dia keraskan dikit, keraskan lagi, dibaguskan lagi bacaannya. Ya, nah, apa hukum ibadah yang tercampuri dengan riya? Nah, ini khilaf di kalangan para ulama dan dirinci oleh para ulama. Ya, kalau awalnya dia ikhlas lillahi ta'ala melakukan ibadah tersebut, kemudian di tengah-tengah ibadah tersebut datang riya dan dia berusaha menghilangkan riya tersebut, ya, maka ibadahnya diterima semua dari awal sampai akhir. Ya, karena dia sudah berusaha menangkis ya riya tersebut. Nah, tapi berbeda keadaannya kalau awalnya dia ikhlas lillahi ta'ala, kemudian riya itu masuk dan dia tidak berusaha untuk menghilangkannya, lalu bagaimana nasib amalannya? Ya, sebagian para ulama menyebutkan amalannya tidak diterima. Ya, karena dia tidak berusaha menghilangkan riya yang datang pada ibadahnya walaupun awalannya ikhlas lillahi ta'ala. Sebagian lagi berpendapat, ya, yang ikhlas itu diterima, adapun sisanya itu yang riya tidak diterima. Yang awalnya ikhlas, kemudian di pertengahan ibadah itu tidak ikhlas dan dia tidak berusaha menghilangkannya, maka yang ikhlas saja yang diterima. Ya, adapun yang tidak ikhlas itu tidak diterima. Nah, jadi ini ya rincian amalan yang terkandung riya. Nah, terkandung riya. Ya, kalau riya murni dari awal memang niatnya bukan pahala, dari awal niatnya memang pengen sanjungan, sama sekali ini tidak diterima. Tetapi kalau awalnya di ikhlas lillahi ta'ala, ya, kemudian dimasuki riya, nah ini dirinci oleh para ulama. Kalau dia berusaha menghilangkannya, maka diterima semua rentetan atau proses ya, ibadah tersebut dari awal sampai akhir. Tapi kalau dia tidak berusaha, nah ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak diterima semuanya, karena dia tidak berusaha menghilangkan riya tersebut yang mencampuri ibadahnya. Sebagian lagi menyebutkan diterima yang ikhlasnya saja, yang riyanya itu tidak diterima. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, dan dengan niat pula disebutkan oleh para ulama, ya, sebuah ibadah yang kecil itu bisa menjadi besar. Amalan kecil itu bisa menjadi besar, itu dikarenakan niat yang ikhlas. Dan sebaliknya kata para ulama, ya, ibadah yang besar itu bisa menjadi kecil dan bahkan tidak bernilai, itu dikarenakan niat. Ya. Nah, betapa banyak amalan yang besar itu menjadi kecil atau bahkan tidak bernilai sama sekali dikarenakan riya. Ya, contohnya misalnya orang bersedekah. Dia ya, ikut menyumbang misalnya pembangunan masjid misalnya. Dia menyumbang sekian juta atau sekian ratus juta. Tapi niatnya ingin riya misalnya. Maka sesuatu yang besar ini, jutaan ini, ratusan juta ini, ya tidak bernilai. Atau mungkin awalnya ikhlas, ya, kemudian dimasuki riya. Ya, maka nilainya akan kecil. Nah, dan sebaliknya seorang yang mungkin berinfak kecil misalnya, ya, dia hanya bisa menyumbang 100 ribu atau beberapa ribu, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Tidak sama sekali dia mengharapkan balasan ya, di dunia. Ya. Nah, insya Allah yang seperti ini akan menjadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tanda ikhlas disebutkan oleh para ulama, di antara tanda ikhlas seorang beribadah, dia tidak mengharapkan balasan ketika di dunia. Ya, dia tidak mengharapkan balasan ketika di dunia. Tatkala dia berbuat baik kepada orang tersebut, misalnya si A dengan si B, kemudian si B tidak berterima kasih kepadanya, malah sebaliknya, dia juga tidak kecewa. Karena bukanlah terima kasih atau sanjungan manusia yang diharapkan. Diharapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terserah ya, orang yang dia bantu tersebut mau berterima kasih sama dia atau tidak, dia tidak pedulikan. Yang dia harapkan hanyalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara seorang yang ya beramal ikhlas. Tapi kalau dia misalnya ada dia beramal soleh atau membantu seorang, berinfak kepada seorang, kemudian orang tersebut tidak berterima kasih kepadanya atau malah balasan yang jelek, kemudian dia murka, ya, nah ini ya, nah perlu di cross check niatnya, niatnya karena Allah atau karena ingin disanjung. Ya, seorang yang berniat ya beribadah, beramal soleh, kalau betul-betul dia ikhlas, dia tidak mengharapkan sanjungan manusia. Nah, dan juga dia tidak mengharapkan balasan ketika di dunia. Ya, ketika dia berinfak, tidak berniat agar dagangannya laris misalnya. Ya. Nah, oleh sebab itu sebagian para ulama, ya, itu mereka dinukilkan sangat sedih. Nyatakala ketika mereka beribadah, itu mereka diberikan kenikmatan-kenikmatan di dunia. Sebagian para ulama itu ya sedih dengan ini. Ya, kenapa? Ya. Di antara alasan yang disebut oleh sebagian para ulama, karena khawatir balasan-balasan tersebut sudah mereka dapatkan di dunia, kemudian tidak mereka dapatkan di akhirat. Karena niat dia minta balasan di dunia, Allah balas. Ya, Allah balas. Itu pun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang beribadah ya, pengen dibalas di dunia, tidak dibalas. Karena itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia rajin berinfak, rajin bersedekah agar usahanya berhasil misalnya. Ternyata Allah tidak berkehendak. Ya, dan tidak terjadi. Ya, ada juga yang seorang rajin bersedekah misalnya, rajin beramal soleh agar rezekinya lancar, agar usahanya lancar, mengharapkan balasan di dunia, Allah balas. Nah, jadi sebagian para ulama mereka tidak menghendak yang seperti ini. Tapi berbeda keadaannya menurut pendapat sebagian para ulama, kalau seorang itu dari awalnya sudah ikhlas lillahi ta'ala, dia tidak mengharapkan ganjaran di dunia. Ya, dia beramal soleh, rajin beribadah, ya, rajin berinfak, bersedekah misalnya. Dia tidak mengharapkan agar naam dunianya dipermudah, usahanya diperlancar. Tidak sama sekali. Dia mengharapkan surga. Akan tetapi qadarullah wa masyafa'al, ternyata dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah usahanya. Ya, maka yang seperti ini tidak masuk kata para ulama. ya. Dan itu bahkan kata para ulama itu adalah na'am tabsyir, kabar gembira bagi orang tersebut. Ya, kabar gembira bagi orang tersebut. Ya, bahwasanya na'am di akhirat dia akan dapat, dan sudah pasti kalau dia ikhlas lillahi ta'ala, di dunia dia sudah juga mendapatkan. Tapi dengan syarat, ketika di dunia tak kala dia beramal soleh, beribadah, dia tidak mengharapkan balasan di dunia. Ya, dia hanya mengharapkan balasan di akhirat. Akan tetapi karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah beri juga di dunia. Nah, hal ini tidaklah masuk dengan seorang yang berniat ibadah karena dunia. Ya, dan ini bahkan kata para ulama ini adalah kabar gembira bagi seorang muslim yang diberikan kepada hamba tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua rukun dari rukun-rukun puasa. Yang pertama adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari subuh sampai dengan terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Kemudian yang kedua adalah dengan niat. Dan adapun niat ini juga nanti kita akan bahas insyaallah pada tempatnya. Ya, kapan niat itu diniatkan? Ya, niat puasa itu dilakukan. Ya, sebagian para ulama menyebutkan ya, niat itu harus dilakukan setiap malam. Ya, sebelum berpuasa. Ini pendapat sebagian para ulama. Ya. Puasa itu ya harus diniatkan setiap malam. Sebagian lagi berpendapat wallahu taala alim bisawab, ya. Niat sekali itu sudah mencukupi sebulan. Niat dari awal Ramadan itu mencukupi dalam satu bulan Ramadan. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kalau kita ingin hati-hati, na'am, lebih baik setiap malam kita niat. Karena di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menyebutkan tentang hikmah-hikmah adanya sahur. Ya, hikmah-hikmah adanya sahur itu banyak sekali. Di antara hikmah sahur itu menguatkan badan. Ya, tak kala kita berpuasa akan lebih kuat, berbeda seorang yang tidak sahur. Kemudian di antara hikmah sahur adalah mengikuti sunnah Rasul. Kemudian di antara hikmah sahur yang disebutkan oleh beliau adalah seorang akan mendapati waktu mustajab di sepertiga malam terakhir. Nah, di antara ya hikmah adanya sahur beliau sebutkan adalah untuk mengingatkan seseorang dengan niat puasa. Ya, untuk mengingatkan seorang dengan niat puasa. Jadi ini di antara hikmah adanya sahur. Jadi dengan seorang sahur itu akan mengingatkan dia untuk berniat berpuasa. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kemudian kita masuki masalah berikutnya. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua adalah hukmu siyami Ramadan. Wa dalilu dzalik, hukum berpuasa di bulan Ramadan dan dalil yang menunjukkannya. Faradallahu azza wa jal siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil Islam al-khamsa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan dan menjadikan puasa di bulan Ramadan tersebut salah satu dari rukun-rukun Islam yang lima. Naam, wa dzalika fi qaulihi ta'ala, hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah dalam ayat yang ma'ruf, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka ayat ini jelas bagi kita bahwasanya ya, berpuasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita baca atau lanjutan ayat yang sebelumnya, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, dan bahkan ya disebutkan dalam sebuah riwayat, nanti akan disebutkan oleh mu'alif di kitab ini, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah dahulu masa hidup beliau, di masa hidup beliau, beliau meroja'ah ya 30 juz Al-Qur'an tersebut di bulan Ramadan. Ya. Jadi beliau meroja'ah Al-Qur'an dan beliau lakukan bersama malaikat Jibril alaihi salam. Itu di bulan Ramadan. Nah, oleh sebab itu sebagian para ulama beristidlal, beristinbat ya bahwasanya bulan Ramadan itu ahsan banyak digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, dan ini dilakukan oleh para ulama ussalaf terdahulu. Ya. Mereka sangat giat untuk membaca Al-Qur'an. Dan mereka lebih giat dibandingkan dengan waktu-waktu selain bulan Ramadan. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada saat bulan Ramadan beliau meroja' Al-Qur'an itu bersama malaikat Jibril alaihi salam, dan ini dipraktikkan oleh para ulama ussalaf. Apabila masuk ya bulan Ramadan, mereka sangat giat membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, membaca Al-Qur'anul Karim. Naam. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang turunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnas. Al-Qur'an itu petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang mendapati bulan itu, masuknya bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Pada ayat ini atau konteks ayat ini ya, dalam bentuk fi'il amr. Ya. Yang disebutkan sini falyasum. Ada lamul amr di sini, dan disebutkan kaidah oleh para ulama ahli usul bahwasannya hukum asal al-amr yufidul wujub, ya hukum asal ya fi'il amr atau amr perintah itu adalah wajib sampai datang dalil yang mengkhususkannya, dan tidak ada dalil yang mengkhususkan puasa bulan Ramadan itu sunnah. Ya, jadi dikembalikan ke asal bahwasannya berpuasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang dalil-dalil terhadap wajibnya puasa di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.